polisi, aku mau lapor. Tolong tangkap pencuri hatiku. Hati resah, gelisah dibuatnya. Siang malam kepikiran dia. Pak polisi, tolong bawa dia ke sini. Aku tak tahan lagi. Ingin berjumpa kekasih hati yang telah lama pergi. Tolongin dong pak, bantuin aku. Tahan dia untukku. Berikan dia penjara cinta. Kurung hatinya untuk hatiku saja. Berikan dia penjara cinta. Agar ku tenang memilikinya. Pak polisi, tolong bawa dia ke sini. Aku tak tahan lagi. Ingin berjumpa, oh kekasih hati yang telah